Setiap perempuan, berapapun usianya, pasti ingin mencintai dan dicintai. Dan juga ingin selalu terlihat cantik setiap hari. Apalagi kalau di usia muda. Cantik, ya, aktif dan produktif. Seperti yang di sebelah saya ini. Halo, Bunga. Hai, Coki. Apa kabar, Bunga? Baik. Lagi nelfon siapa? Sibuk banget sih kayaknya. Lagi nelfon pacar aku. Okay. Dia nelfon aku. Berarti untuk tidak cemburu. Banget nih. Jangan dong, jangan cemburu. Iya. Mau cerita nih. Boleh? Sedikit. Ya. Pokoknya sejak aku pakai Pond's White Beauty, pacar aku nih semakin sering nelfon. Karena kenapa? Kulit aku tuh semakin putih, bersinar, terus merona, jadinya makin romantis. Wow. Jadi kamu gak usah ngobrol lama-lama sama aku. Itu yang gak bisa. Terus lagi nelfon. Iya, udah, silahkan lanjutin. Aku lanjutin ya. Silahkan. Dari Yogi. Ya, dan terbukti, cantik Pond's akan selalu menghadirkan cinta di dalam kehidupan Anda. Thank you.